aja. Cewek banget. Apa sih? Ada bola, itu mulai aja lagunya ya. Triple X, abur-aburan. Doni Mika juga thank you sama Cabongong. Dimika, anak walet juga thank you. Kirelos juga, Wawan JBM. Soulmate. Gogros di sana juga teman-teman on trip. Thank you ya. Naruto.